بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات وطلبة العلم رحماني ورحمكم الله الحمد لله kita masih diperkenankan oleh Allah Azza wa Jal untuk duduk bersimpuh di rumahnya mengkaji dan mendalami agamanya, mengkaji bimbingan-bimbingan a'immatus sunnah, dan alhamdulillah sungguh terlalu banyak fawaid yang bisa kita peroleh dan petik dalam bimbingan-bimbingan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Semuanya tentunya kita berharap bisa keluar memetik buah yang sangat indah. Kita mengenali diri kita sendiri sebagai hamba yang banyak membawa dan mengandung aib-aib dan kekurangan di dalam hidup. Aib-aib dan kekurangan itu menjadi bahan untuk kita pantas dicela dan dicerca, barakallahu fikum. Namun kita jadikan kekurangan itu menyemeti kita untuk terus menyempurnakannya, berusaha untuk menyempurnakannya, menutupinya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Artinya bahwa jangan sampai pada suatu hari dan suatu saat kita melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala atau larangan Allah azza wa jalla, wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan sekali-kali atau jangan kalian membersihkan dan mensucikan diri kalian. Dia Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih mengetahui siapa orang yang paling bertakwa. Wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan kalian mensucikan diri kalian seolah-olah tidak akan punya aib, tidak punya kekurangan, tidak punya kesalahan dan kekeliruan di dalam hidup. Wala tuzakku. Dia Allah Azza wa Jalla ya a'lamu bimanittaqa, lebih mengetahui siapa yang paling bertakwa. Tentu ini harapan kita kepada Allah Azza wa Jalla agar membantu kita selalu mengenali diri kita sendiri dan untuk menyingkirkan, membantu kita menyingkirkan sifat-sifat yang tercela dan yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Alhamdulillah Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala mengajak kita untuk mengenali hakikat orang yang bertauhid dan hakikat orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pantas jikalau semua apa yang ada pada dirinya adalah pemberian Allah Azza wa Jal, tapi dalam mengabdikan hidupnya dibagi, dibagi untuk Allah dan untuk selain Allah Azza wa Jalla. Padahal kedua-duanya adalah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada orang yang melebihi pengabdian dia, rasa takut dia, berharap dia, sampai bernadar untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau barakallahu fikum menyebutkan orang-orang yang menjadikan Allah Azza wa Jalla sebagai tandingan, orang yang hidup atau orang yang mati, lalu mereka menakuti atau takut kepadanya, berharap mencari ridha mereka atau lari dari ketidaksukaan mereka, ternyata itu adalah lebih besar. Perbuatan syirik itu menjadikan mereka, menjadikan seseorang lebih mencintai, lebih rasa takutnya, lebih rasa berharapnya kepada selain Allah. Dari cintanya kepada Allah, takutnya kepada Allah, harapannya kepada Allah, atau larinya dari kebencian Allah Azza wa Jalla. Ini adalah kata beliau, wa hadza huwa syirkul ladzi la yaghfiruhu Allah Azza wa Jalla. Qala Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Inilah dia kesyirikan. Inilah dia kesyirikan yang tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa pada ayat 48 dan ayat 116, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak mengampuni, disekutukan dosa syirik dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendaki. Ayatnya barakallahu fikum. Nah, kalau kita mengkaji dan mendalami kenyataan yang ada di kehidupan manusia secara menyeluruh, maka kita akan bisa menyimpulkan bahwa orang yang lurus dalam berakidah itu adalah sangat-sangat sedikit. Sangat-sangat barakallahu fikum sedikit, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barulah kita mengambil salah satu contoh di negeri Saudi, ya Arabia. Saudi Arabia, di sana ada orang-orang atau individu-individu orang yang mempertahankan barakallahu fikum, ya, konsep-konsep kekufuran dan kesyirikan. Seperti ya para pengikutnya Alwi Al-Maliki dan seterusnya barakallahu fikum. Padahal kita mengerti bahwa itu adalah negeri tauhid. Darinya muncul Nabi kita alaihi salatu wassalam, bahkan sebagai mujaddid terakhir Syekh Muhammad rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Nah, ini sebagai mi'yar. Kalau di negeri yang bertauhid sebagai benderanya dan juga kitabullah dan sunnah ala fahmi salaf sebagai rujukannya, masih terdapat orang-orang yang barakallahu fikum keluar dari bimbingan, bagaimana lagi ini negeri yang lain? Sebagai patokan, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka ini adalah yang paling besarnya dosa di kehidupan manusia. dan perbuatan yang paling banyak dilakukan barakallahu fikum di setiap negeri muslimin. Sudah kita tidak akan lihat orang-orang kafir asli. Tetapi perbuatan kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang yang berstatus sebagai muslim sungguh amat sangat-sangat banyak. Yang berjalan di atas kelurusan akidah adalah sangat-sangat sedikit. Berarti dunia ini dihuni oleh orang-orang yang barakallahu fikum nas'alullah salamatul afiyah. Seperti itu kenyataannya. Maka kalau sekiranya kita mengatakan, kalau seorang tuan membeli budak-budak, ternyata dari budaknya itu ada yang dibeli dengan harga yang mahal, bekerja tidak buat tuannya, namun dia bekerja buat yang lain, buat tuan yang lain, maka budak ini akan menjadi orang yang paling dibenci, paling dimurkai. Barakallahu fikum. Walillahil mathalul a'la. Mayoritas penduduk dunia ini berada di dalam kondisi muslimin loh ya. Berada dalam kondisi barakallahu fikum jauh dari tuntunan-tuntunan agamanya yang benar. Berarti penduduk mayoritas dari dunia ini berada di dalam mara bahaya. Kalau Allah Azza wa Jalla menurunkan musibah demi musibah, hukuman demi hukuman, pelajaran demi pelajaran, kalau bahasa kita, pantas. Namun itu semua di atas keadilan Allah Azza wa Jalla. Di atas kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jikalau Allah Azza wa Jalla menurunkan berbagai macam bentuk masaib, musibah, ada gunung meletus, ada tanah longsor, ada barakallahu fikum banjir bandang, ada lagi badai dan seterusnya, memang pantas kalau kita barakallahu fikum melihat kenyataan yang ada. Namun semuanya itu Allah berbuat di atas keadilan, di atas kemahabijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita belajar pada diri kita sendiri. Sekali lagi, kita belajar pada diri kita sendiri. Di saat kita barakallahu fikum berada dalam kondisi mendapatkan segala-galanya nikmat dari Allah, lalu kita terjatuh di dalam dosa, lalu kita melakukan pelanggaran, lalu kita melakukan kesalahan, pantas untuk kita kemudian diperingatkan. Pantas bagi kita untuk diberikan pelajaran. Allahu Azza wa Jalla Maha Adil barakallahu fikum membukakan pintu taubat selebar-lebarnya buat hambanya. Disinilah sesungguhnya hamba itu untuk setiap saat untuk mengetuk pintu itu. Mengetuknya barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka mari kita lihat pembahasan al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Wadh-dhulmu 'indallahi 'azza wa jalla yaumal qiyamati lahu dawawinu thalathatun. Kezaliman kelak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat ada tiga catatan. Catatan tiga. Diwanun la yaghfirullahu minhu syai'an wa huwa syirku bih. Satu, catatan kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla sedikit pun, wa huwa syirku bih. Itulah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Tidak akan mengampuni. kezaliman, lembaran kezaliman yang pertama, yaitu yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa diwanun la yatrukullahu taala minhu syai'a. Satu lembaran catatan kezaliman yang tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Wa huwa zulmul ibadi ba'dihim ba'dha. Fa inna Allah ta'ala yastawfihi kullah. Satu lembaran, satu bagian dari kezaliman yang Allah Azza wa Jalla tidak membiarkannya kezaliman itu sedikit pun. Allahu Akbar. Apa itu barakallahu fikum? Adalah kezaliman hamba kepada hamba yang lain. Kezaliman apakah pada hartanya, kezaliman apakah pada kehormatannya, kezaliman apakah pada kedua darahnya, sebagaimana di dalam hadis muttafaqun alaih, barakallahu fikum, dia lakukan kezaliman zulmul ibad ba'dihim ba'dha. Maka jenis kezaliman ini Allah Azza wa Jalla akan memenuhinya, akan memberikan seluruh hak kezaliman itu akan Allah Azza wa Jalla, barakallahu fikum, penuhi buat yang berbuat zalim, dan buat orang yang dizalimi tidak akan dikurangi. Rahimani wa rahimakumullah. Subhanallah, ini sebuah pembelajaran yang sangat berharga pada diri kita, barakallahu fikum. Jangan sekali-kali pada diri kita merasa aman untuk berbuat zalim kepada siapapun juga. Apakah dengan menyakitinya, barakallahu fikum, atau dengan memukulnya, ya, atau dengan mencacatinya, atau yang semisalnya. Kezaliman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Subhanallah. Wa diwanun la ya'ba'ullahu bihi syai'an. Lembaran catatan yang ketiga adalah kezaliman yang Allah Azza wa Jalla tidak mempedulikannya syai'an sedikit pun. Apa bentuknya kezaliman ini? Wa huwa zulmul 'abdi nafsahu bainahu wa baina rabbih 'azza wa jalla, yaitu kezaliman hamba terhadap dirinya. Bagaimana itu? Kezaliman dia terhadap baina rabbih, di hadapan Rabb-nya. Kata beliau, fa inna hadha diwana akhaffu dawawin wa asra'uha mahwan. Bentuk kezaliman ini, lembaran kezaliman ini, ya, lebih ringan dari lembaran-lembaran kezaliman yang lain, catatan-catatan kezaliman yang lain, dan lebih cepat untuk dihapuskan. Subhanallah. Kendati pun demikian, tentu tidak boleh kita kemudian meremehkan, mengentengkan dosa sekecil apapun. Dosa-dosa maksiat yang kita perbuat antara diri kita dengan Allah Azza wa Jalla, maka itu adalah kezaliman terhadap diri. Barakallahu fikum. Kata beliau, fa innahu yumha bitaubati wal istighfar. Kezaliman jenis yang ketiga ini dihapus dengan taubat, dihapuskan dengan istighfar, wal hasanatil mahiyah, dihapuskan dengan kebaikan-kebaikan, ya, mahiyah sebagai penghapus, wal masaibil mukaffirati wa nahwi dzalik, dan musibah-musibah yang akan menghapuskan dan yang semisalnya. Ini kezaliman seorang hamba di hadapan Rabb-nya. Ai dosa-dosa dan kemaksiatan yang dilakukan, maka itu adalah kezaliman hamba terhadap dirinya sendiri. Kezaliman jenis yang ketiga ini lebih ringan dari catatan-catatan, lembaran-lembaran kezaliman yang lain. Kata beliau, bi khilafi diwani syirki fa innahu la yumha illa bitauhid. Berbeda dengan lembaran kezaliman kesyirikan, maka sesungguhnya tidak akan bisa terhapus kecuali dengan bertauhid, kecuali dengan tauhid. Wa diwanul mazalimi la yumha illa bil khurud minha ila arbabiha wastihlalihim minha. Adapun terkait dengan catatan kezaliman-kezaliman, mazalim yang diperbuat terhadap hamba-hamba Allah, tidak akan dihapus kezaliman itu kecuali dia keluar darinya. Keluar darinya bagaimana? Dia pergi ke orang yang pernah dizaliminya, lalu mencari penghalalan dari mereka. Subhanallah. Kita di dalam hidup ini sungguh terlalu banyak. Kita melakukan barakallahu fikum kezaliman rahimani wa rahimakumullah. Memang manusia itu kan tertobiat dari itu. Senang untuk kemudian melampaui batas dalam banyak hal. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla menyebutkan, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia yang punya kesiapan untuk memikul amanat Allah Azza wa Jalla, Allah menyebutkan sifat yang melekat pada manusia itu, innahu kana zaluman jahula. Manusia itu banyak melakukan kezaliman dan banyak melakukan praktik kebodohan. Pemberitahuan seperti ini tentu pemberitahuan tentang tabiat bawaan manusia itu. Maka oleh karena itu Allah mengutus para nabi dan rasul menurunkan kitabnya untuk membimbing tabiat manusia itu sendiri. Maka di saat seseorang manusia mengenali cahaya ilmu, maka dia akan bisa mengobati kezaliman itu. Dia akan bisa mengobati barakallahu fikum kebodohan itu. Tapi di saat nur itu dicabut oleh Allah, disitulah dia kembali kepada asal. Berani berbuat zalim. Tidak takut untuk melakukan kezaliman barakallahu. Karena sudah hilang. Dia bisa membimbing diri untuk tidak berbuat zalim karena memang ilmu yang dia pelajari. Ilmu yang dia kaji, dia amalkan terus terbimbing. Barakallahu fikum. Tidak mempraktikkan kebodohan-kebodohan di dalam hidup. Apalagi membodohkan orang lain. Rahiman, dia tidak akan lakukan itu. Barakallahu fikum. Maka di saat cahaya ilmu itu dicabut, diambil barokahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah kembali kepada praktik banyak melakukan kezaliman dan banyak praktik melakukan banyak praktik kebodohan yang dia lakukan barakallahu fikum. Coba antum lihat. Di saat antum melihat ada orang yang benar-benar lurus hidupnya, benar di atas manhaj, di atas akidah, bimbingan yang lurus, Masya Allah. Dulu terkenal orangnya ini, maaf-maaf, barakallahu fikum, taruhlah ya sebagai preman tarulah, ya anak jalanan tarulah. Tapi ketika dia mendapatkan ilmu yang berbarokah, dia pegang cahaya ilmu itu barakallahu fikum di dalam hidupnya lurus, maka akan tertahan semuanya, terbimbing sifat kezaliman dulunya berubah, masya Allah. Tapi ketika cahaya petunjuk itu sedikit demi sedikit lenyap, kembali ke asal, kembali kepada sikap preman, sikap barakallahu fikum anak jalanan, nenteng, ucapan kotor, kasar, dan seterusnya. Maka ingat firman Allah Azza wa Jalla, manusia ini tertobat dengan innahu kana zaluman jahula. Oleh karena itu Allah mengutus para nabi, Allah menurunkan kitab-kitabnya untuk membimbing tobat manusia itu sendiri barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Siapa di antara kita yang akan membersihkan hidupnya dulu sebelum dia mengenal dakwatus sunnah wa dakwatus salafiyah? Siapa? Tidak ada barakallahu fikum. Kecuali dia pernah mengenal dunia, ya hidupnya hitamlah, kalau tak terlalu hitam ya setengah hitam, coklatlah dan seterusnya. Tapi setelah dia belajar, Allah berikan petunjuk, terbimbing, terarahkan watak-watak jeleknya, masya Allah, terus terbimbing. Maka di saat sekali lagi cahaya itu sudah tidak ada lagi pada dirinya, kembali kepada tobiat-tobiat jelek dan buruk itu barakallahu fikum. Berarti kan disinilah letak ilmu agama yang akan terus membimbing, mengarahkan kita barakallahu fikum dalam mewujudkan tuntunan-tuntunan agama itu. Berikutnya, dengan ilmu itu kita bisa berbenah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau mungkin dulu dicubit sedikit, oh naik pitam, bisa tarung, bisa nyawa untuk membayar ya celaan, cercaan itu. Tapi sekarang dicerca, dicela, dihina, dicubit, dikatakan apa saja mungkin, baik oleh temannya, baik oleh siapapun, baik sama istrinya, dan seterusnya, dia masih mampu untuk menahan diri. Karena memang itulah ilmu sebagai rem cakram di dalam hidup. Terus, ya, memantau, menjaga pemiliknya ini, bedakan. Kalau orang punya harta, dia harus menjaga hartanya. Tapi kalau orang yang memiliki ilmu yang berbarokah, maka ilmu itulah yang akan menjaga dia. Mas, tak boleh. Mas, sabar. Mas, hati-hati. Terus demikian barakallahu fikum. Ilmu yang berguna dan bermanfaat. Tapi sekali lagi, kalau ilmu yang berguna dan bermanfaat itu sudah berangsur-angsur pudar, disitulah. Kamu, ya, seperti prinsipnya orang barat, mana dadamu? Ini dadaku, mana dadamu? Ya, saling tantang. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sekali lagi, bahwa tabiat manusia dari orang yang suka berbuat zalim ini akan terbimbing dengan kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Betapa banyak orang yang mungkin dulu dia termasuk pemeran kesyirikan, termasuk terdepan dalam acara-acara yang menyelisihi tuntunan agama. Tapi di saat Allah memberikan padanya nur, yaitu cahaya, dia tinggalkan itu semua. Dia luruskan itu semua. Dia kembali barakallahu fikum memberikan hak Allah Azza wa Jalla yang sempurna di dalam hidup, padahal dia telah terjatuh dalam dosa yang paling besar. Itulah ilmu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi sekali lagi, Kalau seseorang tercabut keberkahan ilmu pada dirinya, akan kembali kepada asal. Zaluman jahula. Menjadi orang banyak melakukan kezaliman, dan menjadi orang banyak melakukan praktek-praktek kebodohan. Antum lihat dalam perjalanan ahlul bid'ah wal ahwa dari masa ke masa, demikian barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Nas'alullah salamat al-afiyah. Nah, jadi ini kaitannya dengan dawawin, lembaran catatan-catatan hidup dalam kezaliman. Ada tiga bentuk kezaliman itu kalau demikian. Pertama, kezaliman yang paling terbesar itulah syirkum billah. Peringkat kedua adalah kezaliman yang diperbuat antara sesama. Allah tidak akan membiarkan. Allah Azza wa Jalla akan menolong orang yang terzalimi dan akan memberikan pelajaran kepada orang yang berbuat zalim. Dan yang ketiga, tingkatannya kezaliman hamba kepada dirinya sendiri. Ini paling ringan atau lebih ringan, barakallahu fikum, karena akan cepat terhapuskan, dan penghapusnya adalah taubat, istighfar, al-hasanat, kebaikan-kebaikan, musibah-musibah, dan seterusnya. Kata beliau, barakallahu fikum, walamma kana syirku a'zama dawawin thalathata salasati inda Allah Azza wa Jal harramal jannata ala ahli. Maka tatkala kesyirikan itu merupakan timbangan catatan lembaran kezaliman, tiga kezaliman yang paling besar di sisi Allah Azza wa Jal, maka Allah haramkan pelakunya surga. Allah haramkan pelakunya surga. Fala tadkhulul jannata nafsun musyrikatun. Tidak akan masuk ke dalam surga jiwa musyrik. Wa innama yadkhuluha ahlu tauhid. Yang akan memasuki surga itu adalah ahlu tauhid. Fa inna tauhida huwa miftahu babiha. Karena tauhid merupakan kunci pintu surga. Faman lam yakun ma'ahu miftahun lam yuftah lahu babuha. Barang siapa yang tidak ada baginya pada dirinya miftah, yaitu kunci, tidak akan terbukakan buatnya pintunya, ai pintu surga. Wa kadzalika in ata bimiftahin la asnana lahu lam yumkinil al-fathu bih. Demikian juga apabila dia datang membawa kunci tapi tidak punya gigi kuncinya itu, ya, yeah, maka juga tidak akan mungkin dibuka buatnya. Wa asnanu hadzal miftahi hiya. Gigi-gigi kunci ini adalah as-salatu was-siyamu waz-zakatu wal-hajju wal-jihadu wal-amru bil-ma'rufi wan-nahyu 'anil munkari wasidqul hadithi wa ada'ul amanati wasilatul rahimi wa birrul walidaini. Maka gigi-gigi dari kunci sebagai kuncinya surga itu adalah salat, puasa, zakat, haji, jihad, menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah dari kemungkaran, jujur di saat berbicara, menunaikan amanah, menyambung silaturahmi, berbakti kepada kedua orang tua. Fa ayyu 'abdin ittakhadha fi hadhihi ad-dari miftahan salihan min at-tauhid. Maka Barang siapa dari hamba, siapapun, menjadikan, membikin di negeri ini, negeri dunia, kunci murni dari ketauhidan. Kunci, barakallahu fikum, cocok dari prinsip ketauhidan. Setelah itu, وَرَكَّبَ فِيهِ أَسْنَانًا مِنَ الْأَوَامِرِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ وَمَعَهُ مِفْتَحُهَا الَّذِي لَا يُفْتَحُ إِلَّا بِهِ. Kata beliau, lalu dia barengi, rakkaba, susun, ay barengi pada kunci itu gigi-giginya dari perintah-perintah. Dia datang pada hari kiamat menuju pintu surga bersamanya kunci tersebut yang tidak akan dibukakan kecuali dengannya. Falam ya'ikuhu anil fathi a'ikun. Tidak ada penghalang, tidak ada yang menghalangi dari membuka pintu itu, penghalang satupun. Ya, kalau dia datang dengan membawa kunci, ai kemurnian tauhid, kebagusan tauhid, lalu dia bawa kunci itu dengan gigi-gigi, ai kunci yang dibawa itu dengan penuh gigi-giginya, maka akan terbuka buatnya pintu surga. Barakallahu fikum. Allahumma illa an takuna lahu dhunubun wa khataya wa auzar lam yadhhab anhu atharuha fi hadhihi ad-dari bit-taubati wal istighfar fa innahu yuhbasu 'anil jannati hatta yutatahhar minha. Nas'alullah salamat al-afiyah. Allahumma, kata beliau, kecuali jikalau dia memiliki dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang belum pergi pengaruhnya, belum pergi dosa itu di negeri ini dengan taubat dan istighfar, masih ada tersisa bekas-bekas dosa tersebut, maka ditahan dari sorga sehingga dia dibersihkan dari kesalahan-kesalahan itu. Barakallahu fikum. Terakhir beliau mengatakan, wa illam yutahhirhu al-mauqifu wa ahwaluhu wa shada'iduh fala budda min duhulin nar liyukhrija khubthahu fiha liyukhrat khubthuhu fiha wa yutatahhar min daranihi wa wasakhihi thumma yukhraju minha fayadkhulul jannata. Kata beliau, kalau ternyata mauqif kengerian hari kiamat, ya, wa ahwal sama, wa syada'id sama juga, ternyata tidak menjadi pembersih dosa-dosa itu, masih ada tersisa. Kengerian hari kiamat tidak menjadi pembersih terhadap kesalahan-kesalahannya. Berarti orang tersebut mesti akan masuk ke dalam neraka untuk dikeluarkan kejelekan-kejelekan padanya, lalu disucikan dari noda-noda dan kotoran-kotoran dosa itu, lalu kemudian dikeluarkan dari neraka dan masuk ke dalam surga. Fa innaha darut tayyibin la yadkhuluha illa tayyibun. Karena surga itu adalah negeri tayyibin, orang-orang yang tayyib tidak memasukinya kecuali yang tayyib, yang bagus dan yang baik. Ini kalau ada dosa yang tidak terampuni, maka dibersihkan dulu. Barakallahu fikum di dalam neraka. Nas'alullah salamat al-afiyah. Melihat diri kita ma'asyirah muslimin dan muslimat, sungguh amat sangat mengerikan Siapa yang setiap saat luput dari noda-noda dosa di dalam hidupnya. Tidak ada barakallahu fikum. Maka oleh karena itu rahimani wa rahimakumullah, mari kita sama-sama untuk menjaga hidup kita ini. Barakallahu fikum, tentu terlebih khusus saya ingatkan kepada ummahat agar banyak-banyak bersabar ketika melihat kekurangan yang ada pada suaminya. Karena Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan bahwa suamimu itu adalah surgamu dan nerakamu. Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan di saat melihat penduduk neraka kebanyakan penghuninya dari kaum wanita. Bukan karena kufurnya dia kepada Allah. Dia orang baik, dia orang bagus. Namun disebabkan karena dosa jeleknya bergaul bersama suaminya. Barakallahu fikum. Ternyata kebaikan-kebaikan dia ada sangkut pautnya dengan suaminya. Dia cela, dia gibahi, dia rendahkan. Dia barakallahu fikum tidak bermuamalah baik dengannya. Dia cela, dia cerca, ya, dia omongi omongan-omongan yang jelek dan kotor. Maka semuanya itu malapetaka bagi seorang al-um di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sinilah letaknya butuh kita ilmu untuk terus membimbing, membenahi hidup kita. Ya, semoga suami kita memaafkan barakallahu fikum, ya, dan kita harus bersemangat untuk minta penghalalan di dalam hidup. Karena satu tersangkut, lalu belum kita meminta maaf terhadap sang suami, besar haknya setelah hak Allah Azza wa Jalla dan Rasul barakallahu fikum, itu akan menjadi malapetaka di dalam kehidupan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Wallahu taala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.